Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah falamudillala wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya semata kita bisa melanjutkan pembahasan dari beberapa nasihat penting untuk kita sebagai seorang muslim dan juga bagi kaum muslimin, yakni bagaimana adab-adab seorang muslim ketika menghadapi penguasanya yang terjatuh kepada kemaksiatan, yang mana dia juga seorang muslim. Nah, bagaimana adab memperbaiki kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Terkhusus di sini adalah penguasa. Karena banyak orang dalam mensikapi ini, permasalahan ini, kalau tidak terbimbing di atas sunnah, dia akan terjatuh kepada perkara yang pertama, berlebih-lebihan, hulu, atau kadang meremehkan, tidak peduli sama sekali. Maka kita berjalan di antara keduanya, berjalan di atas ilmu, bagaimana adab yang benar. Telah disebutkan kemarin, ditanyakan kepada Asy-Syaikh rahimahullah tentang sikap sebagian orang yang berpendapat bahwa hukam yang terjatuh kepada maksiat atau dosa besar mewajibkan adanya khuruj, memberontak kepada mereka dan berusaha merubah, sekalipun menimbulkan bahaya-bahaya bagi kaum muslimin dan negara kaum muslimin. Maka jawaban Syekh kemarin rahimahullah, beliau mengingatkan dengan firman Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri yakni para ulama dan para umara. Naam. Sehingga dalam menasehati ulama dan umara ini juga harus terbimbing di atas ilmu. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di dalam riwayat hadis, waman kharaja minat ta'ah, siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf, wa faraqal jama'ah, dan dia faraqa, memecah kan dirinya keluar dari jamaah kaum muslimin, famata, maka kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1884, wa Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, barakallahu fikum. Jadi maksud mati jahiliyah itu, yakni mati di atas kemaksiatan. Bukan mati di atas kesyirikan, tapi mati di atas kemaksiatan. Kenapa? Di atas kemaksiatan, karena orang jahiliyah itu hidup tanpa pemimpin. Ya, hidup tanpa pemimpin yang mereka taati. Masing-masing bikin pemimpin sendiri-sendiri, masing-masing mengandalkan pemimpin sendiri, sehingga terjadi pertumpahan darah di antara kelompok-kelompok yang ada. Perang suku, perang kabilah. Ya, tidak ada satu kepemimpinan yang ditaati. Maka, dikatakan oleh Nabi, matinya seperti bangkai jahiliyah, kakinya di atas kemaksiatan. Waqala. Dan Nabi SAW juga bersabda, kata Syekh membawakan hadis, alal mar'i asam'i wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Bagi seorang untuk mendengar dan taat fima ahabba wa kariha, mendengar dan taat kepada penguasa. Naam, dalam perkara yang ma'ruf, pada perkara yang dia cintai atau dia tidak cintai, perkara yang dia suka atau tidak suka. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau disuruh berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Maka jika diperintahkan oleh penguasa kemaksiatan, maka tidak mendengar dan tidak wajib taat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya, wasa'ala sahabiyu, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat, lamma dzakara annahu yakun umara ta'rifunahu minhu wa tunkir. Akan datang nanti penguasa-penguasa yang kalian kenal tapi kalian mengingkari atas kemungkaran yang dilakukan olehnya. Qalu fama ta'muruna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kalau kami berjumpa dengan pemimpin yang kami kenal, tapi mereka melakukan kemungkaran. Kata beliau, addu ilaihim haqqahum, wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka, kalian mendengar dan taat, jangan memberontak, jangan khuruj, jangan mengalirkan darah-darah kaum muslimin. Wasalullaha haqqakum. Dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang ditahan oleh mereka. Karena rakyat punya hak. Punya hak dari penguasanya. Yang penguasanya punya kewajiban untuk memberikan hak itu. Tapi kadang hak seorang rakyat kadang terhambat oleh penguasa. Nah, ketika kondisi seperti ini, rakyat, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah hak-hak kalian. Taib, dalam riwayat yang lain, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud. Kemudian, dalam hadis Muslim, dibawakan oleh Syekh hadis-hadisnya, supaya kita memahami bagaimana adab terhadap penguasa yang benar. Bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ati fi mansyidina wa makrihina wa usrina wa yusrina. Kami bersumpah setia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taat pada saat kondisi kami tangkas, pada kondisi kami tidak suka, pada kondisi kami senang atau sulit atau gampang. Wa asharatan alaina wa alla nunazi al-amru ahla. Dan dalam kondisi mereka lebih mementingkan urusan mereka daripada kepada kami, dan kami tidak akan melepaskan urusan kepemimpinan dari pemiliknya. Artinya apa? Tidak akan melakukan tindakan khuruj. Ya, melawan penguasa. Illa antara kufran bawaha. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Wa in indakum minallahi fihi burhan. Di sisi kalian, ya, di sisi kalian ada penjelasan dari Allah untuk mereka. Artinya benar-benar terbukti itu perbuatan yang kufur. Jangan sampai kita menganggap kufur, ternyata tidak sampai tingkatan kufur. Sebab ada orang berbuat kekufuran, ternyata belum terjatuh kepada kekufuran. Contohnya apa? Contohnya orang yang bertobat, kisah orang hadis tobat. Ketika ada seorang mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kufur ini. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Rabbmu. Nah, kufur bukan ini? Kufur ini saja. Kebalik. Kufur ya. Kufur. Ini sahabat kufur ini. Tapi orang tersebut karena apa? Sangat gembira ya, sampai kesletot. Tahu kesletot? Iya, kepleset. Kesletot matur. Maksudnya bukan itu. Seharusnya dia ingin matur mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi akhta. Nah, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam menghukumi seorang itu kafir. Sampai benar-benar ada burhan. Indakum minallah fihi burhan. Ya. Sebab kalau menuduh kafir, membalik. Balik, kembali sini sana. Ada kita ya. Hati-hati ini. Wa hadza yadullu ala annahum la yajuzu lahum munaza'ata ulatal umur walal khuruj alaihim illa ayara kufran bawah. Hadis-hadis yang kita baca tadi kata Syekh, dalil yang menunjukkan tidak bolehnya melepaskan ketaatan dari penguasa, dalil yang menunjukkan tidak bolehnya khuruj, keluar mengangkat senjata kepada mereka. Ataupun sekarang bukan mengangkat senjata, angkat batu. Kepada penguasa. Illa ayyarau kufran bawah. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Artinya nyata, zahiran maksyufa. Nampak jelas tidak ada penutupnya. Tidak samar-samar. Ya. Samar-samar dengan ilmu tentunya. Bukan dengan emosi, dengan perasaan. Ya, hati-hati. Kadang bukan perbuatan kufur. Orang bermudah-mudah mencela penguasa, merusak kehormatan penguasa. Ya, hati-hati. Misalkan menaikkan harga minyak goreng atau minyak tanah. Itu perbuatan kufur bukan? Bukan, Ustaz. Ya. Pemerintah menaikkan harga misalkan beras atau apa. Kufur bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Alhamdulillah harga bensin naik. Yang tadinya tidak punya motor, malah sekarang punya motor. Banyak saja ya. Dagang apa itu, para petani gula. Harga gula naik. Per kilonya sekian. Ribu, 10.000 atau berapa. Kalau dia punya pohon kelapa 20 saja, lumayan sehari bisa sekian ribu. Ternyata bisa beli motor akhirnya. Maka seorang harus bersyukur. Yang ada disyukuri ya. Jangan sampai menganggap itu perbuatan mungkar, ternyata bukan mungkar. Harus hati-hati. Atau menganggap itu perbuatan kufur, ternyata bukan kufur. Maka Nabi mengatakan, menggarisbawahi, illa ayyarau kufran bawah. Indahu minallahi fihi burhan, wa madzaqa li'anal khuruj ala wulatil umur yusabbibu fasadan kabira. Lalu Syekh mengingatkan, rahimahullah, karena kenapa Nabi mengingatkan jangan bermudah-mudah mengangkat senjata, keluar, memberontak, melawan penguasa, ataupun bukan dengan senjata, dengan lisan, dengan ucapan, yang menimbulkan, yusabib akan menimbulkan kerusakan yang besar. Kerusakannya akan lebih besar. Wasyarran azima, syarran, kejahatan yang sangat besar. Fayaqtalu bihil amnu, maka akan hilanglah keamanan. Orang beribadah jadi dicurigai. Ya, seperti para khawarij, teroris, ya, bermudah-mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Sehingga meledakkan bom di sana dan di sini. Akhirnya yang timbul apa? Orang Islam yang tidak ikut-ikutan dicurigai. Ya, asal kelihatan mirip saja, wah ini Badire ini. gerombolannya itu tuh. Padahal belum tentu ya. Hati-hati. Ini akibat apa? Orang jadi hilang rasa aman menjalankan ibadah. Hah? Sehingga barakallahu fikum. Watadaya'a al-huquqa wala yatayassar rad'az-zalim wala nasral madlum. Sehingga hilanglah hak-hak. Hak keamanan diri rakyat jadi hilang. Akibat tindakan sebagian orang. Dan tidak mudah untuk mengembalikan haknya orang yang terdolimi dari orang yang mendolimi. Wataqtadu subul wala ta'man, akan kondisi jalan-jalan juga akan tidak aman. Kondisi keamanan juga tidak bisa dikendalikan. Karena saking banyaknya munculnya tadi kerusakan-kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Faya tarattabu ala al-khuruj ala wuladil umur fasadun azimun wa syarun kafir. Kesimpulannya, yang jelas, khuruj kepada penguasa muslim akan menimbulkan kerusakan yang besar. Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Akan menimbulkan kejahatan yang sangat lebih besar. Hilangnya keamanan, hilangnya kedamaian beribadah kepada Allah. Illa idza ra'al muslimuna kufran bawah. Kecuali kalau orang-orang Islam melihat kekufuran yang jelas. Indahu minallahi fihi burhan fala ba'sa ayah ruju ala hada sultan li'izalatihi. Kecuali kalau jelas itu kekafiran yang nyata. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk merubahnya. Ya. Idza kana indahum kudroh. Kalau punya kemampuan. Karena merubah kemungkaran. Kalau tidak punya kemampuan, akan bisa berakibat muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ama idza lam yakun indahum kudrah, adapun kalau tidak memiliki kemampuan, fala yakhruju. Syekh menegaskan, jangan keluar melawan penguasa. Ya, hati-hati. Au kana al-khuruj yusabbib syarran katsira. Atau menimbulkan, khuruj itu akan menimbulkan kejahatan, kejelekan yang lebih besar. Balaisa lahum khuruj ri'ayatan lil masalihil 'amah, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan yang banyak. Orang Islam alhamdulillah bisa damai, bisa ibadah dengan tenang di negerinya. Ini nikmat. Ya. Jangan sampai kenikmatan yang sudah ada ini dicabut, ya, oleh Allah Azza wa Jalla karena kita tidak sabar, tidak bersyukur. Kalau penguasa punya kemungkaran dan ingin merubah kemungkaran, jangan sampai kenikmatan yang sudah ada malah dicabut oleh Allah. Makanya dalam kaidah syar'iyah, annahu la yajuzu izalatasyarr bima huwa asyarr minhu. Dalam kaidah syar'iyah, kaidah agama, tidak boleh menghilangkan kejelekan dengan perkara yang akan menimbulkan lebih jelek. Bal yajibu dar'us syarr bima yuziluhu aw yukhaffifuh. Bahkan wajib menolak kejelekan dengan perkara yang bisa menghilangkan atau meringankan. Ya. Ini kaidah dalam merubah kemungkaran. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kaidah syarat-syarat merubah kemungkaran. Ya. Maka di antara kaidah merubah kemungkaran itu ada 7 atau 6. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, kalau ingin merubah kemungkaran ya. Syarat yang pertama, agar orang itu aliman bihukmil syar'i. Orang itu ngerti hukum syariat. Jadi orang bodoh jangan bermudah-mudah memandang itu kemungkaran. Benar-benar diteliti dengan kitab, wasunnah, ditimbang dengan bimbingan para ulama. Syarat yang kedua, agar mengetahui bihalil ma'mur. Mengetahui kondisi orang yang akan didakwai. Diingkari kemungkarannya. Dipelajari siapa orangnya. Apakah dia rakyat atau penguasa. Ya. ada caranya. Yang ketiga, ayakuna aliman bihalil ma'mur hala taklifihi. Yang ketiga, mengetahui benar keadaan perkara yang hendak dia ingkari. Kemudian yang keempat, ayakuna qadira, agar milik kemampuan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai merubah kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran lebih parah. Ya. Yang kelima, kata Syekh, jangan menimbulkan akibat dari apa yang dia lakukan itu kemungkaran yang lebih besar. Ya, lebih besar. Makanya kata ulama, kalau mengingkari kemungkaran, itu kemudian kemungkaran bisa lenyap, bisa hilang. Maka ini merubahnya adalah perkara yang perlu dilakukan. Kalau melihat merubah kemungkaran, kok kemungkaran itu hilang. Hilang kemungkaran. Maka ini sangat utama untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau merubah kemungkaran, kok kemungkaran yang kita ingkari kok bisa hilang. Nah ini harus dilakukan. Yang kedua, merubah kemungkaran, tapi kemungkaran itu berkurang. Maka ini wajib. Wajib dilakukan. Yang ketiga, merubah kemungkaran, tapi antara kemungkaran dan kebaikan itu sama. Nah ini, kata Syekh, fahiya fi mahali nadhar. Ini perlu penelitian. Perlu nadhar, dipandang. Mana yang lebih dahulukan. Kemudian terakhir, ini haram, yakni merubah kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena maksud merubah kemungkaran supaya hilang kemungkaran atau paling tidak berkuranglah. Ya, paling tidak berkurang. Jangan malah ingin merubah kemungkaran, ternyata malah yang terjadi kejahatan yang lebih jahat. Na'udzubillah. Ya. Para pendengar sekalian, kemudian syarat yang keenam, agar supaya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum, ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan dia berusaha menjalankan apa yang dilakukan olehnya. Baik. Sehingga kata Syekh di sini bahwa merubah kemungkaran itu ada kaidahnya. Disebutkan tidak boleh merusak, menimbulkan kemungkaran lebih berat, lebih parah. Amma dar'u syar bi syar akthar fala yajuz bi ijma'il muslimin. Bahkan kata Syekh rahimahullah, merubah kejahatan tapi menimbulkan kejahatan yang lebih besar, ijma' para ulama ketidakbolehannya. Tidak boleh ingin merubah kemungkaran malah yang terjadi kemungkaran yang lebih besar. Fa idza kanat hadhihi ta'ifa allati turidu izalata hadha sultan alladhi fa'ala kufran bawa indahum qudrah tuziluhu biha wa tada'a imaman salihan thayyiba min duni ayyata rattab ala hadha fasadun kabir ala al muslimin wa syarrun a'dhan min syarri hadha sultan fala ba's. Sehingga kalau ada sekelompok orang yang ingin menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh sultan karena terjatuh kepada kufran bawah, kekafirannya tidak bisa lagi ditutup kemungkarannya, artinya mereka sudah jelas-jelas kekufuran, tapi juga memiliki kekuatan. Memiliki apa? Kekuatan. Yang kekuatan itu diperkirakan bisa menggantikan pemimpin yang lebih baik, orang yang lebih soleh, lebih bagus agamanya, ya. Dan yang ketiga, tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi kaum muslimin daripada pemimpin yang ada sebelumnya. Ya, jangan sampai malah muncul yang lebih jelek pemimpinnya. Tentunya harus lebih baik. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini dan dia mampu dan memiliki kondisi pemimpin yang lebih baik dan mampu dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah, fala ba'sa. Tidak, maka tidak mengapa. Namun kalau sebaliknya, pemimpinnya lebih jelek, malah timbul apa? pertumpahan darah, malah apa? Tidak punya kemampuan. Nah, malah terjadi kekacauan dalam negara kaum muslimin. Maka ini dihindari. Amma idza kana al-khuruj yatarattab alaihi fasadun kabir wa ikhtilalul amni wa dhulmin nas wa ikhtiyal man la yastahiqul ikhtiyal ila gharad hadha min al-fasad al-azimi fa hadha la yajuz. Nah, itu tadi. Kalau kondisi khuruj malah menimbulkan kerusakan. Ya, yang namanya demonstrasi itu biasanya menimbulkan apa? Kekacauan apa? Kedamaian. Kekacauan tentunya, Ustaz. Antara kaum muslimin ya? Iya, Ustaz. Polisinya kaum muslimin, tentaranya kaum muslimin, yang balangin waktu juga kaum muslimin semua nih, kan. Hanya jadi korban siapa? Kaum muslimin tentunya, kan. Toko-toko jadi diarah-jarah. Iya. Kendaraan-kendaraan yang tidak bersalah juga diapakan? Rusak ini, Ustaz. Rusak. Ya, kalau kendaraan sendiri saya mana-mana ya. Nah, ini na'udzubillah ya. Keamanan jadi tidak terkendalikan. Yang paling senang orang kafir. Ya, mereka bertepuk tangan. Mereka senang melihat negara kaum muslimin kacau. Nah, ketika kondisi kacau, mereka akan mudah merusak akhlak-akhlak kaum muslimin. Ya, dari situ. Maka kita harus sadar, kita ini punya musuh yang sangat besar. Di samping iblis, setan, juga orang-orang kafir yang tidak menginginkan para hamba Allah beribadah dengan tenang di negara kaum muslimin. Ya. Lalu kata mu'alleh mengingatkan, beliau mengatakan, bal yajibu as-sabru was-sam'u wat-tha'ah. Bahkan wajib untuk sabar. Mendengar dan taat. Dan inilah nasihat beliau. Sebagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas ibni Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ketika para tabiin datang menemui Anas ibni Malik melaporkan kekejaman Hajjaj bin Yusuf yang membunuh banyak para tabiin, ya putra-putra sahabat ketika terjadi perang Qurra banyak terbunuh itu, ya. Maka mereka melaporkan bagaimana ini kita menghadapi kezalimannya Hajjaj bin Yusuf. Ya, kata Anas bin Malik. Isbiru, sabar kalian. Menghadapi pemimpin kalian. Fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Hakadha sami'tu min nabiyikum. Kata Anas. Bersabarlah kalian, karena tidak akan datang suatu keadaan atau zaman yang kondisi pemimpinnya, kondisi manusia itu lebih jelek. Ya, sepeninggal kalian itu kondisinya akan lebih jelek. Demikianlah aku dengarkan langsung dengan kedua telinga saya ini dari Nabi kalian. Hadis Bukhari. Ya. Jadi, mendengar, taat dalam kebaikan, bersabar. Wa munasahati wulatil umur, dan yang wajib kita lakukan bagi rakyat adalah menasehati pemimpin dengan cara hikmah, dengan sembunyi-sembunyi. Wa da'walahum bil khair, mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan agama ini, ya, sunnah ini. Wal istihad fi takhfifis syarr, dan bersungguh-sungguh memperkecil dampak jelek. Wataklil, dan memperkecil taksiril khair, dan memperkecil daripada kejelekan. Wataksirul khair, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan talabul ilmi, mendakwahkan ilmu, dan beramal dengan ilmu, akan turun kebaikan. Hada huwa tariku as-sawiyu alladhi yajibu ayas luka. Inilah jalan yang lurus yang wajib ditempuh oleh setiap muslim. Di anna fi dzalik masalihun lil muslimin 'amah. Karena itu mengandung kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin secara umum. Wa li anna dzalik taqlilu syarr wa taqsirul khair. Karena cara seperti itu akan memperkecil kejahatan dan memperbanyak kebaikan. Wa li anna dzalik hifdzul aman wassalamah al muslimin. Cara seperti tadi, mendengar, sabar dalam halnya ma'ruf, menasehati, mengajak bersungguh-sungguh, menjalankan ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah nabinya, akan terjaga keamanan. Keselamatan kaum muslimin, min ashar akthar, daripada kejahatan yang lebih besar. Nas'alullah lil jami' at-taufiq wal hidayah. Demikian nasihat Asy-Syaikh rahimahullah di dalam mensikapi penguasa yang berbuat maksiat. Maksiat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara kaum muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah mungkin bangsa ini menghasilkan penguasa, wakil rakyat yang bersih dan memelihara kemaslahatan rakyat sesuai dengan syariat Islam? Apa usaha kita sebagai rakyat agar itu semua terwujud tanpa adanya pemberontakan kepada penguasa? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan ini dari 085-227-768 sekian. Tafadhol Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawab pertanyaan tadi, apa mungkin bahwa masyarakat ini akan memiliki kepemimpinan yang membela kepentingan rakyat? Maka sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah adalah kitab pembimbing yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang akan menyelamatkan. Maka oleh karena itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka untuk bisa mendapatkan kepemimpinan yang baik, disebutkan oleh para ulama rahimahullah seperti Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, ketika beliau menjelaskan tentang dalam kitab At-Tahawiyah, beliau menyebutkan bahwasanya ketika melihat penguasa yang zalim atau terjatuh kepada kemaksiatan, maka kata beliau, fa'alaina al-istihad fil istighfar. Bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristighfar wa taubat dan juga islahul amal, memperbaiki amal kita. Kenapa ulama mengingatkan agar rakyat itu banyak bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah, dan bersungguh-sungguh memperbaiki amal-amal solehnya? Karena kerusakan yang dimunculkan dari sultan kepada rakyatnya itu adalah akibat dari kerusakan amalan-amalan kita sendiri. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 20, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari sebuah musibah itu akibat usaha tangan-tangan kalian. Jadi munculnya musibah, adanya kepemimpinan yang jelek tadi tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Nah, kalau itu dianggap musibah, ya musibah datang dari kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim dengan adanya orang-orang yang zalim yang menguasai mereka. Kenapa mereka dikuasai orang zalim? Ya, ternyata bima kanu yaksibun, karena kedzaliman yang mereka lakukan. Oleh karena itu, apabila rakyat ingin selamat dari kedzaliman penguasa yang zalim tadi, falyatruku az-zulma, tinggalkanlah kedzaliman-kedzaliman. Entah kedzaliman kepada Allah yang paling besar apa namanya? Kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Atau kedzaliman-kedzaliman yang lain dari dosa-dosa yang ada. Bertobat, memperbaiki diri dengan amal saleh, sibukkan dengan talabul ilmi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dengan iman yang benar, mereka bertakwa menjalankan ketaatan dengan ikhlas, mengikuti sunnah nabinya, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ya, akan datang barokah pemimpin yang diberkahi, bisa memberikan banyak kebaikan, ya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Karena berimannya rakyat, bertakwanya rakyat, mereka akan diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat besar, datang dari langit dan dari bumi, diberi keamanan di negerinya. Jadi mungkin saja, asal kita rakyat mau memperbaiki diri, ya. Ya, tapi kalau rakyat tidak mau memperbaiki diri, malah memperparah kerusakannya, ya akan diberi pemimpin yang sesuai dengan rakyatnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketika ada seorang khawarij datang kepadanya, ya Ali, dulu pada zaman Abu Bakar, Umar tidak ada kondisi seperti ini. Tapi kenapa kamu memimpin kok seperti ini kondisinya? Ya, yang memimpin pada zaman kami Abu Bakar dan Umar. Dan rakyatnya adalah orang yang seperti kami. Adapun sekarang, rakyatnya itu orang seperti kalian. Ya. Jadi kalau ingin punya pemimpin yang baik, perbaikilah rakyat, kondisikan di atas iman dan takwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepemimpinan yang membela kepentingan kebaikan rakyat. Yang itu tentunya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Kalau penguasa malah melindungi tempat maksiat, masa kita mau diam saja? Bagaimana, Ustaz? Pertanyaan ini dari 081313840... Silakan, Ustaz. Baik. Bagaimana kalau penguasa malah melindungi tempat maksiat? Seharusnya penguasa menghilangkan kemaksiatan yang dipercaya oleh rakyat, tapi malah melindungi kemaksiatan. Melindungi kemaksiatan berarti hakikatnya dia terjatuh kepada kemungkaran, ya. Iya, Ustaz. Iya. Melindungi kemaksiatan berarti itu kemungkaran. Sudah? Maka kembali lagi kaidah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, dalam kaidah mengingkari kemungkaran, jangan sampai mengingkari kemungkaran malah memunculkan kerusakan yang lebih besar. Misalnya apa? Kalau penguasa melindungi kemungkaran, maka kalau penguasa itu adalah bagian bawah, ya dinasehati. Kalau bisa, dia menyampaikan kepada yang pihak yang lebih atas. Sebab dikatakan dalam hadis, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Hadis At-Tamim Ad-Dari. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat bagi para pemimpin. Diterangkan oleh para ulama. Rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan, nasihat untuk penguasa itu adalah mu'awanatuhum alal haq. Nasihat untuk penguasa adalah mu'awanatuhum alal haq. Menolong mereka, tolong menolong dengan mereka dalam kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati kepadanya. Ya, mentaati penguasa dalam kebenaran. Wa tadkirihim bihi, mengingatkan. Wa tanbihihim fi rifqin wa lutfin, dan mengingatkan itu dengan cara rifq, lembut. Dengan cara yang lembut, yang baik, ya. Ini merupakan untuk mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa du'a lahum, ataupun mendoakan bi taufik, ya, agar mereka mendapatkan taufik dari sisi Allah. Jadi kalau penguasanya melindungi kejahatan, kalau dia dinasehati langsung tidak memungkinkan, ya minta penguasa yang lebih atas, ya, agar bisa memperbaiki bawahannya dengan lembut, tentunya dengan lembut, kata Ibnu Rajab, bukan dengan cara yang akan menimbulkan kerusakan. Bayangkan Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah mengingatkan kejahatan Fir'aun agar mengucapkannya qawlan layyina. Ucapan yang apa? Lembut. Yang la'alahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan kelembutan hati kita, keikhlasan kita akan menjadi ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai misalkan melindungi tempat minum khamar. Khamar ya. Itu kemungkaran ya. Maka kalau ingin merubah kemungkaran tersebut, jangan sampai malah nanti terjadi kemungkaran yang lain. Seperti ketika ada orang minum khamar. Orang minum khamar itu akalnya hilang ya. Ketika kita ikari malah ngamuk. Akhirnya membunuh. Akhirnya berzina. Akhirnya ulamanya juga dibunuh. Muncul kerusakan yang lain yang lebih jelas, lebih parah. Maka harus mengingkari kemungkaran dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan bimbingan para ulama. Terlebih ini penguasa. Terlebih ini apa? Penguasa yang dia bisa berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan kepada rakyatnya. Ya, dia megang senjata ya. Nah, nanti karena tidak hikmah bahwa apa nih bambu runcing teriak-teriak di depan tempat kemaksiatan tadi, hanya terjadi bentrok antara kaum muslimin dan orang-orang yang mungkin menasehatinya. Wallahu a'lam bissawab.